Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ikhwati akhshalin sadakumullah rahimanallahu iyyakum. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan waktu, kesehatan badan dan taufik tentunya untuk senantiasa untuk melanjutkan pembacaan kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Kita akan lanjutkan kesempatan kali ini, kita membahas melanjutkan bab yang ke-28, al-babu tsamin wal ashrun. Ya, halaman 237, fi sabqil fuqara lil aghnia ila al jannah. Bab tentang bagaimana orang fakir itu lebih dahulu masuk surga daripada orang-orang kaya. Qala al-Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, haddatsana Affan, haddatsana Hamad bin Salamah an Muhammad bin Amru an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla aghniyaihim binisfi yawmin wa huwa 500 'am. Ya, yang artinya dari Imam Ahmad, dari Affan, dari Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Amr, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu fuqara, orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin masuk jannah sebelum orang-orang kaya dari orang-orang beriman, binisfi yaumin, ya, setengah hari, wa huwa 500 am, yaitu 500 tahun. Jadi di sini menjelaskan tentang bagaimana orang-orang fuqara, orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan orang-orang beriman, nantinya mereka akan dahulu masuk surga daripada apa? Daripada orang-orang kaya. Kemudian kita lanjutkan, wa fi sahihi Muslim halaman 238. Wa fi sahihi Muslim min hadithi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna fuqara al-muhajirin yasbiquna al-aghniya'a yawm al-qiyamah bi 40 kharifan. Sesungguhnya fuqara al-muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, yasbiquna al-aghniya', lebih mendahului orang-orang kaya, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, bi 40 kharifan, 40 tahun. Ya. Kemudian dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad halaman 239, ya. Itu meskipun dijelaskan di sana sanadnya dhaif, ya. Tapi untuk faedah, karena secara makna itu sama dengan hadis yang sahih. Ya. Qala Muhammad hadatsana Husain bin Muhammad hadatsana Duaib an Salim bin Bashir an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltaqa mu'minani ala babil jannah. Jadi dua orang beriman bertemu di pintu surga, mukminun ghaniyun, orang mukmin yang kaya, wa mukminun faqir, dan orang mukmin yang faqir. Kana fid dunya, yang mereka dulu di dunia, dalam artian kaya di dunia dan fakir di dunia. Fa'udkhilal faqir wal jannah, kemudian orang fakir dimasukkan ke surga. Wa khubisal ghani masya Allah ayyuhbas, kemudian orang ghani ini, orang kaya ini tertahan dulu masya Allah ayyuhbas, ya. Ya sesuai dengan kehendak Allah mereka ditahan lamanya. Thumma udkhilal jannah, kemudian baru orang kaya tadi dimasukkan ke surga. Falaqihul faqir, kemudian orang fakir bertemu dengan orang kaya. Fayaqul, maka bertanya, ay akhi wa madha habas, wahai saudaraku, apa yang membuat kamu tertahan? Wallahu laqad ihtabast, wallahi laqad istabasta hatta khiftu alayka, demi Allah engkau telah tertahan sampai saya khawatir kepada engkau. Fayaqul, maka diberkata, ay akhi, sungguhnya wahai saudaraku, inni hubistu ba'dak mahbasan fadhi'an karihan, saya setelah kamu masuk, saya tertahan, ya, ya, yang itu apa namanya, mahbasan fadhi'an karihan, yang ya mahbas itu kondisi ini ya, ba'daka mahbasan fadhi'an, kondisi tertahan saya itu ya mengerikan, karihan, yang tidak, yang ya tidak disukai. Wa ma wasaltu ilaika hatta salamin lil arab, dan tidaklah saya sampai kepadamu sekarang ini kecuali apa? Kecuali salamin lil arab. Keringatku jatuh bercucuran. Ya. Jadi ini menjelaskan tentang bagaimana apa ya, tasawur ya. Meskipun tadi saya katakan hadisnya dhaif, ya, tasawur tentang bagaimana perbandingan orang miskin dan orang kaya yang masuk surga nanti. Kemudian di halaman 240 kita lanjutkan ya. Walladzi fi sahih anna sabqahum lahum bi arba'ina kharifan. Tadi di hadis di atas, dua hadis yang saya bacakan tadi, satu riwayat Imam Ahmad, yang satu lagi yang mengatakan 500 orang miskin lebih dulu setengah hari, yaitu 500 tahun, sedangkan yang kedua adalah riwayat di dalam sahih ya menyebutkan 40 tahun ya. Maka bagaimana, apa namanya, mana yang benar ini ya. Maka kemudian Ibnu Al-Qayyim mengatakan fa in ma yakun al-mahfuz ya, al-mahfuz di sini adalah lawan dari apa? Lawan dari syadz ya. Jadi syadz itu adalah mukhalafatu thiqah lima huwa authaqu minhu, itu syadz. Jadi hadis yang riwayatnya thiqah tapi kemudian dia lebih dia bertentangan secara makna dengan hadis yang authaq minhu. Baik authaq minhu ini ya kualitas rawinya lebih bagus, atau ya kualitas rawinya sama tapi aktar adadan ya, lebih banyak jalur keriwayatannya yang kuat-kuat juga, lebih saya seperti itu. Ima yakun al-mahfud, maka lawan dari syad inilah mahfud ya. Jadi kalau hadis syad itu direkam oleh sikoh tapi bertentangan dengan yang lebih sikoh atau yang lebih kuat, maka yang lebih kuat ini namanya mahfud. Ima yakun al-mahfud ya, wa ima yakun kilahuma mahfudhan. Bisa saja yang mahfud itu adalah apa? Yang arba'ina kharifan. Adapun yang nisfu yaumin tadi dan 500 tahun tadi itu apa? Itu syad. Ya. Wa imma yakuna kilahuma mahfudhan, atau ada kemungkinan dua-duanya mahfud. Ya, dan ini afdal karena dia menjamak di sini. Ya, wa takhtalifu muddatu sabqi bihasabi ahwalul fuqara wal aghnia, dan perbedaan apa namanya jarak atau perbedaan waktu, yang satu 500 tahun, yang satu 500 tahun, yang satu 40 ya, itu apa, tergantung dengan kondisi orang fakir dan orang ghaninya, orang kayanya juga ya. Maka ada orang miskin yang lebih dulu 40, ada yang kemudian lebih dulu 500 tahun ya. Sebagaimana kama ta'akhkharu buqtul usah minal muwahhidin finnar bihasabi jaraimihim wallahu a'lam. Sebagaimana juga orang-orang mukmin yang kemudian masuk neraka terlebih dahulu dari kalangan orang-orang muwahhid ya, orang-orang bertauhid ya, itu tergantung dengan apa? Tergantung dengan lama mereka di neraka, itu tergantung dari dosa yang mereka lakukan. Walakin hahuna amrun yajibu tanbih alaih. Tapi di sini ada permasalahan yang harus kita berikan catatan. Wa huwa annahu la yalzamu min sabqihim lahum fid dukhul irtifa'u manazilihim alaihim. Ya. Yaitu tidak merupakan sebuah kelaziman bahwa ketika orang fakir lebih mendahului orang kaya dalam hal masuk surga, ya, bukan kemudian itu maknanya di surga nanti orang fakir mesti lebih tinggi derajatnya daripada orang kaya, karena tidak ada talazum di sini, karena tidak ada keharusan di sini. Ketika duluan masuk kemudian dia lebih tinggi derajatnya di surga. Bal qad yakunul mutaakhir a'la manzilah, kata Ibnu Qayyim, bahkan bisa saja ya, orang yang masuk surga belakangan itu manzilahnya, kedudukannya di surga nanti lebih tinggi. Wa in sabaqahu ghairuhu fid dukhul, meskipun ada orang lain yang mendahuluinya dalam masuk surga. Wa dalil ala hadza, dan dalil dari statement ini adalah anna minal ummati mayadukhul jannah bighairi hisab. Ya. Dari kalangan umat Islam itu ada yang masuk surga ya tanpa hisab. Wahum sab'una alfan. Mereka jumlahnya apa? 70.000. Nanti kita bahas di bab berikutnya. Ya. Wa qad yakunu ya. Ba'du man yuhasab afdalu min aktsarihim. Ya. Dan ada kalanya mereka yang menjalani hisab itu lebih afdal daripada yang tadi. Min aktsarihim. Wa qad yakunu ba'du man yuhasab ya. Afdalu min aktsarihim, dan ada kalanya orang yang dihisab itu lebih afdal min aktsarihim. Ini kembali kepada orang yang dihisab. Ya. Sama-sama dihisabnya ya. Dan ini tidak menutup kemungkinan sama-sama dihisabnya si fulan lebih afdal daripada yang lainnya. Sama-sama dihisab, sama-sama masuk surga dihisab, tapi yang satu lebih afdal daripada yang lainnya. Wal ghani idza husiba ala ghina, sedangkan orang kaya apabila dia dihisab karena kekayaannya. Fawajada qad syakara Allah taala. Kemudian hisab tadi membuktikan bahwa dengan kekayaannya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarraba ilaihi bi anwa'il bir, dan dia bertaqarrub kepada Allah dengan apa? Dengan berbagai macam jenis-jenis kebaikan. Wal khair, dan kebaikan. Was sadaqah, sedekah. Al wal ma'ruf, dan ya. Kema'rufan. Kana ala darajatin, maka kalau kondisinya seperti itu, maka dia lebih tinggi derajatnya dari fakir, dari orang miskin. Alladzi sabaqahu fid-dukhul, yang mana orang miskin tadi lebih dahulu masuk surganya. Walam takun lahu tilkal a'mal, sedangkan orang fakir tadi tidak punya apa? Tidak punya amalan seperti ini. Bukankah kemudian fuqara dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim datang kepada Nabi kemudian mengeluhkan ya. Dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya. Tadi hadis ini tadi dibahas di majelis sebelumnya ya, di hadis arba'in. Ya. Bagaimana apa? Orang-orang kaya, orang-orang miskin dari kalangan para sahabat ini datang kepada Nabi. Ya Nabi, ya. Dzaba ahlud dzur. Ya. Orang-orang yang punya harta itu mereka apa? Dzaba ahlud dzur bil ujur, mereka memborong pahala. Ya, yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami juga salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka ya bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Ya. Jadi ini apa namanya? Statement dari Ibnu Qayyim, kesimpulan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, wa lam takun lahu tilkal amal. Ya, orang-orang miskin tadi ya tidak memiliki amalan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mendistribusikan amal-amal manusia, ya. Potensi-potensi amal dimiliki manusia, sebagaimana Allah membagikan rezeki. Ya. Wala sayyama idza syarakahul ghani fi a'malihi. Apalagi orang kaya tadi ya syarakahu fi a'malihi. Sebagaimana tadi dalam hadis tadi, orang-orang kaya itu ya, amalan apa yang dilakukan oleh miskin, orang kaya juga melakukannya. Tapi orang kaya bisa bersedekah sementara orang miskin tidak. Wazada alaihi fiha. Wallahu la yudhi'u ajra man ahsana amala. Dan tentunya Allah tidak akan menyia-nyiakan ya balasan orang yang memperbaiki atau orang yang baik perbuatannya. Ya. Fal maziyah maziyatan. Maka keistimewaan itu ada dua. Maziyatu sabqin, dalam hal ini tentunya ya. Ya, keutamaan duluan masuk surga, wa maziyatu rif'atin, dan keutamaan ketinggian posisi nanti di manzilah di surga. Wa qad yajtami'an wa yanfaridan, ada kalanya ya pada diri seseorang terdapat maziyatu sabqin, dia lebih dulu dan dia sudah lebih dulu dan juga lebih tinggi ya. Wa yanfaridan, dan ada kalanya tadi yanfaridan, seseorang dia punya maziyatu sabqin tapi tidak punya maziyatu rif'atin. Dia lebih dulu masuk surga tapi posisinya tidak tinggi di surga. Ya, fayahsulu liwahidis sabqi wa rif'ah. Maka bisa saja ya bagi seseorang itu apa? Liwahidin, dia mendapatkan as-sabq wa rif'ah. Ya. Duluan masuk dan ketinggian derajat. Wa ya'damuhuma akhar. Ya. Sedangkan orang lain ya, tidak mendapatkan keduanya. Wa yasulu bi akhar as-sabqu duna rif'ah. Sementara orang yang satu dia lebih dulu tapi tidak tinggi derajatnya di surga. Wa li akhar ar-rif'ah duna sabq. Ya. Sedangkan yang lain ya dapat ketinggian derajat tapi apa? Tidak dapat duluan masuk. Wa hadza bihasabil muqtadi lil amrayn. Ini tergantung apa? Tergantung hal yang menghasilkan kedua hal tersebut. Ya. Au bi ahadihima wa adamihi. Wabila taufik. Wabillahi taufik. Ya. Kemudian kita masuk ke bab 29 fi dzikri asnafi ahli jannah alladzina dhuminat lahum duna ghairihim. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, bab ini tentang kelompok-kelompok ahlul jannah, penduduk surga, alladzina dhuminat lahum duna ghairihim, yang ya mereka dapat jaminan surga ya duna ghairihim, sementara yang lain tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin araduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju maghfirah kepada dari Rabb kalian ya, wa jannatin, dan bersegeralah kalian menuju surga yang mana luasnya seluas langit dan bumi, wa datsalil muttaqin, yang Allah siapkan untuk orang-orang bertakwa, yang yaitu siapa orang-orang bertakwa sifatnya disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra, mereka orang yang berinfak dalam keadaan lapang, wa dharra dan sempit, wal kadhimin al ghaiz, orang-orang yang mampu menahan amarah, wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik ya, walladzina idza fa'alu fahisyatan, itu mereka yang apabila berbuat kekejian fahisyah, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru, kemudian mereka beristighfar meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang akan mengampuni dosa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak israr, tidak terus-terusan melakukan apa yang mereka kerjakan. Ya wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Ulaika jazaohum. Ya, ini mahal syahidnya. Orang-orang yang sifatnya disebutkan di atas tadi, ulaika jazaohum, orang-orang seperti itu balasan mereka maghfiratun min rabbihim, ampunan dari Rabb mereka, wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa ni'am ajrul amilin, dan itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal ya. Fa akhbara annahu a'adda jannah, dan Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwa Allah telah mempersiapkan surga, lil muttaqina duna ghairihim, untuk orang-orang yang bertakwa ya, duna ghairihim ya, duna ghairihim, itu tidak selainnya. Tsumma dzakara awsaful muttaqin, kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat al-muttaqin tersebut ya. Fa dzakara badzluhum lil ihsan fi halatil usr wal yusr, dan Allah menyebutkan bagaimana mereka senantiasa berbuat kebaikan dalam dua kondisi, di dalam kondisi lapang, di dalam kondisi sempit maupun lapang ya. Wa syiddah war raha, ya, sama sempit maupun lapang. Fa inna minan nas, karena sesungguhnya di antara manusia, may yabdhulu fi halil yusr, ada orang yang ketika dalam kondisi lapang itu ya dia royal lah. Ya, suka bersedekah. Waraha. Wa la yabdhulu fi halil usr, adapun dalam kondisi sempit, dalam kondisi susah, dia ya relatif lebih pelit. Tsumma dzakara, ya, kemudian Allah menyebutkan kaf adzahum linnas, ya, bagaimana dia kaf adzahum linnas, tidak mengganggu manusia, bihabsil ghaid, itu dengan apa, dengan menahan marah ya, bil kalam, dengan menahan amarah, wa habsul intiqam bil afwi, dan kemudian menahan diri untuk membalas dendam dengan apa? Dengan afwi, dengan memaafkan. Tsumma tarahalahum bainahum, kemudian Allah ceritakan kondisi mereka sesama mereka, kemudian Allah ceritakan kondisi mereka ya antara mereka dan Rabb-nya dalam masalah dosa ya, wa annaha, dan sesungguhnya idza sadarat minhum qabaluha bidzikrillah ya, ketika muncul dari mereka tadi dosa ya, idza sadarat rat itu apa, idza kembali ke dzunub ya, qabaluha, mereka langsung membayarnya, mereka langsung menggantinya, mereka langsung membayarnya, atau mereka langsung membalasnya dengan ya melakukan hal yang berlawanan, qabala yuqabilu itu ya, dzikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taubah wal istighfar, taubat dan istighfar, wa tarkul israr, dan mereka juga meninggalkan al israr ya. Al-israr itu berlama-lama dalam sebuah dosa, melakukan dosa secara terus-menerus. Wa hadza haluhum ma'allah, inilah kondisi mereka bersama Allah. Wa dzaaka haluhum ma khalqi, dan yang tadi, yang di atas tadi adalah kondisi mereka bersama manusia. Jadi kondisinya mereka bersama manusia pada ayat alladzina yunfikuna fis sarra, yang sedangkan kondisi mereka bersama Allah itu pada walladzina idza fa'alu fahishatan. Wa qala ta'ala wa subhanahu wa ta'ala firman wasabiqunal awwalun, dan orang-orang asabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar walladzina taba'uuhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa addalahum jannatin tajri, ya ini syahidnya, dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga, tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya, dzalikal fawzul azim ya, dan selama-lamanya, dzalikal fawzul azim, dan itulah apa, kemenangan yang agung, yang besar. Fa akhbara ta'ala, Allah dalam ayat ini menjelaskan, menyampaikan bahwa Allah mempersiapkan bagi kalangan muhajirin dan ansar, wa atba'ahum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, fala maqma'a liman kharaja an tariqihim fiha, maka tidak ada harapan bagi orang yang keluar dari jalan mereka ya, fiha, di dalam surga. Kemudian ayat berikutnya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim ya. Sesungguhnya orang-orang beriman, hanya saja orang-orang beriman, yaitu mereka yang apabila dzikrullah ya, apabila mereka disampaikan atau diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar ya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka iman mereka bertambah ya. Ini salah satu dalil yang dipakai oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang ziyadatul iman ya. Zadatuhum imana, iman mereka bertambah, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Rabb mereka, alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat, dan mereka atas apa, atas rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka berinfak ya, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah mukmin sebenar-benarnya, lahum darajatun inda rabbihim ya, bagi mereka darajatun inda rabbihim, derajat-derajat yang tinggi, yang banyak di sisi Rabb mereka, wa maghfiratun, dan maghfirah, ampunan, wa rizqun karim, dan rizki ya. Fa wasafahum bi iqamati haqqihi batinan wa zahiran wa bi ada'i haqqi ibadihi ya, di dalam ayat ini Allah mensifati mereka sebagai orang yang menegakkan atau menunaikan hak-hak Allah batinan, baik secara batin, yang batin itu yang pada ayat kedua ya, dzikrullah wajilat qulubuhum ya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana ya, wa zahiran ya, alladzina yuqimuna shalah ya, wa bi ada'i haqqi ibadihi ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian ikhwati asyhadu an la ilaha illallah rahimallahu iyyakum, dalam hadis berikutnya fi sahihi Muslim, ya fi sahihi Muslim, atau kita ambil hadis yang bawah, ya fi sahihain, fi sahihain, ya min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW amara Bilal ayyunadi fi an-nas innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah wa fi ba'di turukihi mu'minah wa fil hadis qissah. Ya, jadi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan Bilal untuk menyeru di tengah-tengah manusia, innahu, sesungguhnya dia tidaklah masuk surga kecuali jiwa-jiwa yang muslim, jiwa-jiwa yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadis berikutnya, hadis bawahnya, cuman saya ambil mahalus syahidnya di sini. Ya, mahalus syahidnya itu hadisnya panjang, ya. Baris terakhir dari halaman 244. Wa ahlul jannati thalathatun. Ya, wa ahlul jannati thalathatun. Dan orang-orang penduduk surga itu ada tiga. Ya, dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun. Ya, muwaffaq, dalam apa nuskhah lain, dalam manuskrip lain itu disebutkan munfik, ya, yaitu yang pertama ahlul jannah itu ada tiga, dzu sultan, mereka memiliki kekuasaan, muqsitun, adil, mutasaddiqun, ya, rajin bersedekah, ya, munfik, sama ya, mutasaddiq sama munfik secara, atau kalau kita baca di sini muwaffaq berarti dia yang diberi taufik. Kemudian kelompok yang kedua lah rajulun rahimun, mereka yang penyayang, raqiqul qalbi, hatinya tipis atau hatinya mudah tersentuh, ya. Likulli dzi qurba wa muslim, bagi setiap apa? Setiap kerabat ataupun apa? Ataupun orang muslim. Wa afifun, ya, afif, orang yang menahan dirinya, muta'affifun, dzu iyal. Jadi afifun ini orang-orang yang menahan dirinya, muta'affif, dhu'iyal itu dia aslinya dia membutuhkan sesuatu, tapi karena tadi dia menjaga harga dirinya, dia tidak mau meminta-minta. Jadi antara mana afif. Ya. Ini disebutkan apa? Tiga apa namanya, ahlul jannati thalathatun. Ya. Kemudian wa fi sahihain, di dalam sahihain, min hadis Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dari hadis Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu qala, berkata sami'tu Rasulullah yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, ala ukhbirukum bi ahli jannah, tidaklah maukah kalian aku kabarkan penduduk surga, yaitu siapa? Kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allah la abarrahu ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawadin mutakabbir. Ya. Rasulullah SAW berkata, maukah kalian aku beritahukan tentang ya, sifat atau penduduk surga, kullu dha'ifin, setiap orang yang lemah, mutaba'ifin, ya, mutaba'ifin itu ya di beberapa syarah maknanya orang yang yahtaqiruhun nas, ya, yahtaqirun nas min halihi, orang kalau melihat kondisinya orang menyepelekan dia, law aqsama 'ala Allah la abarrahu, ini ya, kalau seandainya dia bersumpah atau seandainya berdoa kepada Allah, Allah akan jawab doanya. Kalau seandainya dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan wujudkan. Da'if, mutada'if, la'aksama ala Allah, la'abarrahu. Ya. Jadi kadang ada orang-orang dengan sifat-sifat yang seperti ini. Ya, saya ingat ceritanya, bagaimana ceritanya. Siapa? Salah seorang salaf itu Muhammad bin Al-Munkadir, kalau tidak salah ya. Yang mana ketika itu tempat beliau tempat beliau, kota tempat beliau tinggal itu dilanda musim kemarau, orang sudah satu kota itu orang sudah istisqa, satu kota itu orang sudah istisqa, tetap tidak turun hujan. Sampai satu ketika ya beliau sholat di masjid, kemudian sholat di samping orang ini, sholat di samping orang ini, kemudian orang ini apa? Orang ini terdengar sahib-sahib dia mengucapkan doa agar turun hujan. Dan seketika itu apa? Seketika juga turun hujan. Ya. Seketika itu turun hujan. La aqsamu 'ala Allah la abarra. Tapi kemudian apa? Kemudian setelah coba diikuti, ya. Tapi kemudian orang tadi sampai sekarang tidak diketahui siapa orang yang berdoa tadi. Al-atqiya al-akhfiya. Ya. Orang-orang yang bertakwa, tapi kemudian dia dalam riwayat lain itu disebutkan apa? Kalau dia datang ke majlis itu layu bahu bihi, orang enggak nganggap dia. Ya. Kalau dia datang ke majlis, dia masuk ke majlis, orang enggak ngeh. Orang enggak nganggap dia. Dia keluar majlis, ya, orang juga enggak perhatian dengan dia. Ya. Al-atqiya al-akhfiya. Sosok-sosok seperti inilah yang kemudian kita butuhkan. Bukankah dalam sebuah hadis juga Nabi mengatakan apa? Innamatun soru nabi du'afaikum. Ini sesungguhnya sebab kalian itu ditolong oleh Allah Taala apa? Adanya orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Ala ukhbirukum bi ahli nar. Kemudian maukah kalian aku kasih tahu tentang penduduk neraka? Kullu utullin. Ya, utullin ini adalah syadidul khusumah fil batil. Ya. Sudah jelas dia berada di atas kebatilan, tapi kemudian apa? Dia betul-betul ya, berpegang teguh dengan kebatilan dan membela kebatilannya. Terus di antara salah satu makna apa? Makna utullin, syadidul khusumah fil batil. Orang yang berada atas kebatilan dan dia membela kebatilan, dan tentunya kalau dia membela kebatilan berarti dia menyerang al-haq, menyerang kebenaran. Jadi itu khusumah fil batil. Kemudian jawab, ya, jawab itu jamu' dan manu'. Ya, kerjaannya itu apa? Mengumpul-ngumpulkan harta, manu', tapi apa? Pelit, bakhil. Mutakabbir. Ya, al-mutakabbir yaitu muta'ajjib binafsihi, orang yang bangga dengan dirinya, ya. Kemudian dari sifat bangga dengan dirinya itu lahir apa? Al-kibru batarul haq wa ghamtun ghamtun nas. Ya, dia menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya. Kemudian ikhwati asyhadukumullah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian hadis-hadis berikutnya itu sama. Ya, tentang sifat ahlul jannah dan ahlul nar. Kemudian kita hadis yang disebutkan dalam Sahihain, ya, halaman 249, ya, fi Sahihaini an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ya, murra bi janazatin, ya, lewat jenazah, fa uthniya alaihi khair, kemudian orang-orang apa memuji jenazah ini dengan kebaikan. Fa qala Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian berkata, wajabat wa murra bi janazatin fa uthni 'alayha syarr. Ya, kemudian ada juga jenazah yang lewat, kemudian orang ya menyebutkan keburukan-keburukan orang yang berada jenazah ini, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat. Faqala Umar radhiyallahu anhu, kemudian Umar berkata, fidaka abi wa ummi. Ya. Murra bi janazatin fa uthni 'alayha. Fa'uthniya 'alaiha khairun faqulta wajabat. Ya, fidaka abi wa ummi. Ya, bapak, kalau diartikan itu bapak dan ibuku sebagai tebusan. Ya. Jadi ini salah satu di uslub-uslub orang Arab gitu ya. Ya, murra bi janazatin. Ada jenazah. Ya. Kemudian apa? Orang-orang menyebutkan kebaikan tentang jenazah tersebut, fakulta, kemudian engkau mengatakan wajabat wajabat tiga kali. Ya. Kemudian ada jenazah, kemudian orang-orang menyebutkan keburukannya, kemudian engkau mengatakan wajabat wajabat. Kemudian Nabi mengatakan man atnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Ya. Barang siapa yang engkau kalian apa namanya? Puji, sebutkan kebaikannya, maka apa? Wajib baginya surga. Ya. Wa man atnaitum alaihi syarra, dan sebaliknya barang siapa yang kalian sebutkan keburukannya, wajabat lahun nar, maka dia masuk neraka. Antum syuhada Allah fil ard, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Antum syuhada Allah fil ard, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ya. Maka alangkah baiknya kalau kemudian tadi ketika kita wafat dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita orang-orang sibuk menyebutkan kebaikan-kebaikan kita. Ya. Seperti itu. Nah, ini di antara tanda apa? Salah satu di antara sifat orang-orang beriman itu husnul isyrah. Mereka memiliki apa? Pergaulan yang baik. Ya. Pergaulan yang baik dengan orang-orang beriman. Ya, di antara salah satu sifat Ahlussunnah itu apa? Yarhamunal khalq. Ya, salah satu sifat Ahlussunnah wal Jamaah, yarhamunal khalq. Mereka rahmat, mereka berkasih sayang dengan sesama manusia. Ya. Di antara sifat para sahabat yang dipuji dalam Al-Qur'an apa? Asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Ya, mereka tegas dan keras kepada kekafiran, ya, kepada orang-orang kafir, ruhama bainahum. Bersama orang-orang beriman, mereka hati mereka lembut, hati mereka apa namanya? Berkasih sayang. Bukankah Nabi Muhammad SAW, meskipun syahidnya agak berbeda, tapi bukankah kemudian Nabi Muhammad SAW ketika abasa, ketika bermuka masam, ketika ada Abdullah bin Umay Maktum ingin belajar kepada beliau, ingin bertanya kepada beliau, kemudian beliau karena sedang sibuk berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy, ya, kemudian Nabi abasa, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini sifat para salaf ridwanullah alaihim. Ya, yarhamun al-khalq. Mereka berkasih sayang kepada makhluk. Ini sifat. Tentunya berkasih sayang ini adalah dalam hal al-isyarah, dalam hal pergaulan sesama manusia. Ya. Banyak contoh. Ya. Bukankah Nabi Muhammad SAW, ya, dalam masalah transaksi misalnya, ya, beliau adalah orang yang apa? Orang yang samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Longgar, ya. Kalau dalam masalah jual beli, kalau membeli ya longgar, kalau menjual juga longgar, ya. Jadi ikhwati arsyadisakumullah, ini perlu menjadi catatan, ya. Jangan sampai kemudian, jadi perlu dibedakan berpegang teguh dengan kebenaran, ya, dengan memiliki pergaulan yang baik, ya, dengan sifat rahmat kepada manusia. Ini apa namanya, dua hal yang tidak saling bertentangan, dua hal yang tidak saling bertentangan. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Ya. Karena kemudian di kalangan orang-orang yang misalnya orang-orang awam, ya, kadang mereka mendapati orang-orang justru kenapa orang-orang ini kalau mereka sudah ngaji, mereka sudah apa namanya? Ya, rajin ke masjid. Tapi kemudian apa? Ketika bertemu orang-orang awam, ketika bertemu dengan tetangga dan lain sebagainya, apa? Bermuka masam, pergaulan yang tidak baik. Ini kan sesuatu hal yang paradoks. Sesuatu hal yang, ya, apa yang dilakukan seolah-olah berbeda dengan yang didapati oleh manusia. Orang kan pahamnya, orang kalau rajin ke masjid, rajin pengajian, otomatis akan berdampak kepada akhlaknya. Berdampak kepada akhlaknya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah, mereka apa? Yarhamun al-khalq. Mereka mencintai, berkasih sayang kepada sesama manusia. Ya. Bahkan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kesan yang baik yang yang diterima oleh lingkungan kita terhadap kita dalam masalah pergaulan, itu adalah apa? Itu adalah salah satu bentuk tazkiyah. Kemudian wabil jumlah fa ahlul jannati arbatu asnaf, secara keseluruhan, secara global ahlul jannah itu ada 4 kelompok, ya. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Ya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama apa? Bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, as-siddiqin, ya, syuhada, as-salih, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, ya. Dan itu adalah sebaik-baik teman. Fanas'alullah aj'alana ma'ahum bimannihi wa karamihi, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengumpulkan kita bersama 4 kelompok ini tadi, ya, bimannihi wa karamihi, tentunya dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati arsyadu sadakumullah, kita lanjutkan al-bab al-thalathun, bab yang ke 30, fi anna akthar ahli ilmi hum ummata Muhammad, ya, ahlul jannah, ya. Mayoritas penduduk surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad, dalam hadis dalam sahihain Bukhari Muslim min hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Rasulullah berkata kepada kami, "Ama tardawna an takunu rubu ahli al-jannah?" Maukah kalian menjadi seperempat penduduk surga? Fakabarna, kemudian kami takbir. Ya, tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, "Ama tardawna an takunu thulutsa ahli al-jannah?" Maukah kalian menjadi sepertiga penduduk surga? Fakabarna, maka kami bertakbir. Tsumma qala, "Innil arju an takunu syatr ahli al-jannah." Dan saya berharap kalian menjadi setengah dari penduduk surga. Wa sa'ukhbirukum an dzalika. Ya, dan saya akan kabarkan kepada kalian tentang tersebut. Mal muslimuna fil kufar, perbandingan antara orang muslim di antara orang-orang kafir, illa kasya'atin bayda fi thawrin aswad, ya, bagikan bulu yang putih, ya, dari siapa? Dari sapi atau banteng berwarna hitam. Ya. Perbandingan sedikit. Ya. Aw kasya'atin sauda fi thawrin abyad, atau sebaliknya, bulu hitam di banteng atau sapi yang berwarna putih. Jadi dalam hadis ini Nabi mengumpulkan dua hal. Yang pertama, Nabi mengumpulkan meningkatkan rojak para sahabat ridwanullah alaihim dengan menyebutkan keutamaan dari umat Nabi Muhammad, yang mana mereka menjadi setengah dari penduduk surga. Tapi di potongan kedua dari hadis ini, ya, Rasulullah yang membangkitkan khauf para sahabat. Dengan apa? Dengan mengatakan tadi perbandingan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir itu seperti itu. Ya. Maka wafat di atas keimanan itu merupakan nikmat yang paling agung yang kita harapkan. Kemudian hadis lain, An Buraidah bin Husayb qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ahlul jannah isyruna wa mi'atu saffin, penduduk surga itu 120 saf. Hadhihi ummah minha 80 saffan, adapun yang 80 safnya diisi oleh umat ini. Ya. Ini sama, ya, hadis-hadisnya saya lewati karena secara makna itu sama. Ya, kita langsung ke halaman 254. Ya, halaman 254. Wa hadhihi al-ahadith qad ta'addadat turuquha wa ikhtalafat makharijuha wa sahha sanadu ba'dihha. Ya, hadis-hadis yang di atas yang menunjukkan tentang jumlah perbandingan umat Nabi Muhammad dibanding umat-umat lainnya sebagai penduduk surga. Ayat hadis tadi mengatakan sepertiga, ya, apa setengah. Kemudian nanti ada hadis lain mengatakan 2/3. Ya. Kemudian dikomentari, hadzil ahadits, hadis ini qat'ad, ya, turuqha. Ya. Jalurnya banyak. Wakhtalafat makharijuha, ya. Takhrijnya juga berbeda-beda. Wa sahha sanadu ba'dha, sebagian sahih sanadnya. Ya, wala tanafi bainaha wa baina hadits syadzar. Dan tidak ada pertentangan antara hadis ini tentang yang 2/3 tadi, ya, wa baina hadis syatr, antara hadis yang mengatakan syatr ahli jannah itu adalah umatnya Nabi Muhammad, li'annahu sallallahu alaihi wasallam raja awalan ayyakunu syatr ahli jannah, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal berharap bahwa separuh dari penduduk surga itu adalah umat Nabi Muhammad. Kemudian Allah berikan, ya, wa zadahu alaihi syai'an akhar, kemudian yang 2/3 itu zadahu alaihi syai'an akhar, kemudian Allah tambahkan lagi, ya, jadi tidak ada pertentangan antara dua hadis ini, ya. Kemudian, ya, bab ke-31 fi annan nisa fil jannah, ya, fi annan nisa fil jannah aktsaru minar rijal wa kadzalika hum finnar, ya, perempuan di surga itu lebih banyak daripada laki-laki, begitu juga di neraka, ya. Tsabata fi sahihain, sebutkan dalam sahih min hadis Ayyub bin Muhammad bin Sirin, ya, qala imma tafakharu wa imma tadzakaru, ya, ar-rijalu aktar fil jannah amin nisa, ya, imma tafakharu, kalian bisa saling berbangga bangga, imma tadzakur, atau kalian saling mengingatkan, ya. Laki-laki, ya, apakah yang banyak itu di surga itu laki-laki atau perempuan? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, alam yakul, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwala zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamar lailatal badr, sesungguhnya kelompok pertama yang masuk surga itu apa? Ala suratil qamar lailatal badr, seperti bulan di malam purnama, ya, saking banyaknya. Walati taliha, adapun yang berikutnya itu seperti bintang yang berkilap atau yang bercahaya di langit. Likul limri minhum zaujata nithnatani, masing-masing itu punya dua istri, ya. Wa yuramu khusutihima, dan, ya, istri-istri tadi betisnya, apa, tulang betisnya itu kelihatan dari balik daging, ya. Wa ma fil jannati azabun, ya, dan di surga tidak ada orang yang ya, azab itu kalau bahasa kerennya sekarang jomblo, ya, ya, seperti itu. Fa in kunna min nisa'i dunya, ya, fa nisa' fi dunya aktar min ar-rijal, ya, wa in kunna min al-hurul 'ain lam yalzam ay yakunna fi dunya aktar, ya. Kalau seandainya yang dimaksud itu adalah perempuan-perempuan dunia, ya, maka fa nisa' fi dunya aktar min ar-rijal, ya, perempuan di surga di dunia itu lebih banyak daripada laki-laki, ya. Wa in kunna minal hurin, kalau seandainya ini yang dimaksud lebih baik, dua istri tadi, ya, satu orang punya dua istri nanti di surga, ya, dari kalangan hurin lam yalzam ayyakunna fid dunya aktar, maka tidak menjadi keharusan ayyakunna fid dunya aktar, bahwa perempuan itu di dunia lebih banyak daripada laki-laki. Wa zahir annahunna minal huril ain, dan zahir itu bahwa, ya, istri-istri tadi, ya, itu dari kalangan bidadari. Lima rahul Imam Ahmad, hadatsana Affan, hadatsana Hamad bin Salamah, akhbarana Yunus an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lir rajuli min ahli jannah, seorang laki-laki dari penduduk surga, ya, akan memiliki dua istri dari kalangan bidadari. Ala kulli wahidatin sab'una hullah, ya, satu istrinya itu memiliki 70 perhiasan, ya. Yurabu khusatiha min wara'i thiyab, tulang betisnya kelihatan dari balik pakaian. Kemudian ikhwati arsyadah astagumullah rahimallahu iyakum, kita hadis fakaifa fa'inkila fakaifa tajma'una bainaha hadzal hadis wa baina hadis Jabir radhiyallahu anhu al muttafaq alaih. Jadi ada hadis lain dari Jabir yang mengatakan syahidtu ma'a Rasulillah ya al-'id, saya melakukan 'id bersama Rasulullah, fa shalla qabla an yakhthuba bighairi adzan, kemudian beliau salat sebelum khutbah, ya, tanpa azan dan iqamat, tsumma khotaba ba'da ma shalla, kemudian beliau khutbah setelah salat. Fawa'adhan nas wa dhakarahum, kemudian beliau menyampaikan peringatan kepada manusia dan mengingatkan mereka. tumatan nisa, kemudian Rasul mendatangi kelompok atau barisan perempuan, saf perempuan, fa'adhahunna wa ma'ahu Bilal, dan Nabi memberikan peringatan kepada perempuan dan bersamanya adalah Bilal. Fadzakarahunna wa amarahunna bisadaqah, kemudian Nabi mengingatkan mereka dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Ya. Faja'alatil mar'atu tulqi khatamaha wa khursaha wa syai'a kadzalik. Ya. Kemudian perempuan tadi mengumpulkan perhiasan-perhiasan mereka, ya. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilal fajama'a mahuna. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal untuk mengumpulkan apa yang dikumpulkan tadi, perhiasan tadi. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan inna minkunna fil jannati la yasir. Ya, jumlah kalian wahai perempuan di surga nanti apa? La yasir. Ya, sedikit. Sedikit di sini adalah dibanding dengan apa? Dengan jumlah perempuan. Umuman. Faqalat timra'atun, kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah lima, wahai Rasulullah kenapa? Qala innakunna tukthirnal la'an. Ya, kalian banyak mencela. Ya, wa takfurnal ashir, dan kalian apa? Kufrul ashir. Kufrul ashir itu jadi mengingkari kebaikan suami. Ya, mengingkari kebaikan suami. Ya, bukankah kemudian kalau kita berbaik buat baik kepadanya sepanjang masa, kemudian kita melakukan suatu kesalahan, kebaikan kita dilupakan, kemudian kesalahan kita diingat. Ya, itulah contoh kufrul ashir. Ini adalah peringatan kepada kepada para perempuan tentunya. Ya. Dan sekali lagi hadis ini sama sekali tidak mendiskreditkan perempuan. Karena perempuan juga apa? Juga mudah masuk surganya. Ya. Perempuan juga mudah masuk surganya. Bukankah kemudian kalau perempuan dia mentaati suaminya, kemudian menjaga sholatnya, menjaga puasanya, bukankah kemudian mereka dijanjikan juga masuk surga? Jadi gampang. Ya. Maka ujian bagi perempuan, ya, itu dari hal tadi, dari ketaatan terhadap suami diantaranya. Ya. Karena di sini dikatakan innakunna tukthirnal la'an wa takfurnal ashir. Ya. Jadi qila hadza yadullu ala annahunna innama kunna fil jannah akthar bil huril in allati khalaquna fil jannah wa aqallu sakinah nisa'ud dunya fa nisa'ud dunya aqallu ahlil jannah wa aktharu ahlin nar. Ya, jadi mengkompromikannya adalah apa? Bahwa hadis yang menyatakan banyak bahwa penduduk surga yang paling banyak itu adalah perempuan, maksudnya di sini adalah, ya, jika kemudian perempuan tadi para bidadari, ya, yang Allah ciptakan di surga. Ya. Adapun hadis yang menyatakan tentang bahwa penduduk surga itu, ya, bahwa perempuan itu sedikit menjadi penduduk surga, itu adalah apa? Itu maksudnya perempuan dunia. Ya. Fanisa'u dunya aqallu ahlil jannah wa aktsaru ahlin nar. Maka perempuan-perempuan ini aqallu ahlil jannah. Ya, lebih sedikit. Sedikit menjadi ahli surga dan banyak menjadi ahli neraka. Ini hati-hati. Ya. Ini bukan kemudian, ya, ada orang-orang yang sakit hatinya, orang-orang yang tidak memiliki ta'zim kepada hadis Nabi Muhammad SAW disuruh menjadikan hadis ini sebagai apa? Oh, ini diskredit terhadap perempuan. Tidak. Ya. Bukankah Allah itu adil? Ini hadis Nabi Muhammad SAW, kita harus meletakkan hadis Nabi itu dengan penuh, ya, pengagungan dan ta'zim. Ini khabar dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Justru dengan hadis ini Nabi mengingatkan para perempuan, ya, untuk jangan jatuh kepada dosa ini. Ya, seperti itu. Kemudian ikhwati arsyadis dukumullah rahimunallah wa ayakum. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya. Ya, bab 32. Bab 32. Thabata fi sahih min hadis Zuhri an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yadkhulul jannata min ummati zumratun hum 70,000. Ya. Tadhi'u wujuhuhum ida'atal qamari lailatal badr. Faqala Uqasha bin Mihsan al-Asadi farufi'a namiratun alayhi. Faqala ya Rasulullah ud'ullah ayaj'alani minhum. Ayaj'alani minhum. Faqala Rasulullah SAW Allahumma ja'alhu minhum. Thumma qama rajulun minal ansar. Faqala ya Rasulullah ud'ullah ayaj'alani minhum. Faqala sabakaka biha Uqasha. Hadis ke, kita baca hadis yang lebih panjangnya ya, menghemat waktu, sama ininya isinya tapi ada ceritanya. Fa hadhihi hiya zumratul ula wa hum yadkhulunha bighairi hisab wa dalil alaihi mathabata fi sahihain, masih halaman 265 ya, paragraf terakhir. Hadatsana Sa'id bin Mansur hadatsana Hashim akhbarana Husain bin Abdul Rahman qala kuntu inda Sa'id bin Jubair ya, faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda bariha ya, saya berada di apa namanya bersama Sa'id bin Jubair, kemudian dia berkata, siapakah di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Kemudian saya berkata saya, kemudian saya berkata ama ini lam akun fi shalah, adapun saya tidak dalam kondisi salat, walakin ludirtu ya, karena saya dalam apa, saya tersengat ya. Qala fa ma sanata, terus ditanya apa yang kamu perbuat. Qultu istarqaitu, saya minta ruqyah. Qala ma hamalaka ala dzalik, kemudian apa yang membuat kamu melakukan hal tersebut. Qultu haditsu hadatsnahu Syabi, sebuah hadis yang sampai kepada kami dari Syabi. Qala wa ma hadatsakum Syabi, apa yang disampaikan Syabi kepada, apa hadis yang disampaikan Syabi kepada kalian. Qultu hadatsana an Buraidah bin Husayb al-Aslami annahu qala ya la ruqyata illa min ainin aw huma ya, tidak ada ruqyah kecuali apa, karena ain ya aw huma atau demam. Faqala qad ahsana man intaha ila ma sami'a ya. Ini hamnya apa, ham itu apa, bagaimana para salaf ridwanullahi alaihim itu ketika mereka mendengar hadis, bagaimana sebisa mungkin mereka apa, mereka mengamalkannya. Faqad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sa'id bin Jubair mengatakan ya, sungguh telah berbuat baik kepada orang yang apa, yang intaha ila ma sami'a ya, melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang dia dengar, tentunya dari hadis. Walakin hadatsna Ibnu Abbas, tapi kami juga mendapatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan ya, uridat alayal umam, ditampilkan di hadapan saya umat-umat, faraitun nabi wa ma'ahu rahat, saya melihat nabi bersama mereka sekelompok orang ya, enggak sampai 10, wa nabi wa ma'ahu rajul, ada nabi yang ya pengikutnya hanya satu atau dua orang, ada nabi tidak punya pengikut. Ini saya kasih ta'liq di sini bahwa apa, bahwa ya, qauluka 'alal haq, seseorang apa namanya kathatul a'ba la yadulluka 'alal haq, banyaknya pengikut tidak menunjukkan seseorang itu berada di atas kebenaran ya. Jadi seseorang itu tidak bisa dilihat fulan 'alal haq kalau dilihat dari pengikutnya, tidak. Ini contohnya ya, nabi laisa ma'ahu, ada nabi yang tidak punya pengikut ya, dan dia nabi ya. Idruf ya'li sawadun 'adzim, kemudian ditampilkan kepada saya sawadun azim, kelompok yang banyak, manusia yang banyak, jumlah manusia yang banyak. Fadhanan tu'anhum umati, saya kira itu umat saya. Faqilali, kemudian dikatakan kepada saya, hadha Musa wa qawmu, ini Musa dan kaumnya. Walakin undur ilal ufuk, tapi lihatlah ke ufuk. Fanadhartu, kemudian saya melihat, fa'idha sawadun azim, dan saya juga mendapati kelompok manusia yang amat sangat banyak. Faqilali undur ilal ufuk al-akhir, kemudian lihatlah ufuk yang lainnya ya, arah yang berlawanannya. Fa idza saudun azim, kemudian ini juga kelompok yang banyak dari kalangan manusia. Faqila li, kemudian dikatakan kepada saya, hadhihi ummatu, inilah umatmu. Wa ma'hum 70 alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Thumma nahadha fa dakhala manzilahu, kemudian nabi bangkit dan masuk rumahnya. Fa khaba nasu ulaika, kemudian manusia menjadikan hal itu sebagai pembicaraan ya. Kemudian falalahum alladziina sahibu Rasulullah, ada mengatakan jangan-jangan yang 70,000 itulah orang yang sahabatnya Rasul. Kemudian yang lain mengatakan falalladzii ulidu fil Islam wa lam syirku, biasa saja yang 70,000 itulah orang yang masuk yang lahir dalam keadaan Islam dan mereka tidak pernah berbuat syirik sekalipun. Ya, wadzakaru asya' fa kharaja'an. Kemudian mereka menyebutkan apa namanya kemungkinan berikutnya dan datang Rasul kepada mereka, mal ladzi takhuduna fi, apa yang kalian bicarakan? Fa akhbaruhu, kemudian mereka mengatakannya kepada Rasul. Fa qala, kemudian Nabi mengatakan, humul ladzina la yarqun, mereka adalah orang-orang yang ya yarqun. Tapi kemudian nanti ditalik oleh Ibnu Taimiyah, ini adalah kesalahan dalam periwayatan ya. Karena riwayat lain nanti menjelaskan adalah la yaktawun. Ya. Ya, wala yastarqun, mereka orang tidak meminta ruqyah. Wala yatatayyur, mereka juga tidak bertatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Faqama Ukashah, kemudian Ustazah berdiri kemudian mengatakan, "Ud'ullah ayaj'alani minhum." Jadikanlah doa, berdoalah kepada Allah wahai Rasul agar saya menjadi salah satu dari 70.000 tadi. Ya, anta minhum. Kamu termasuk dari 70.000 tadi. Kemudian ada yang berdiri lagi kemudian faqala, "Ud'ullah ajalani minhum." Kemudian saya juga wahai Rasul, doakan saya ya. Sabaqaka biha Ukashah. Ya, sudah. Kamu sudah diuluki Ukashah. Ya. Kemudian di sini wala walaisa indal Bukhari wala yarkun. Ya. Di riwayat Bukhari enggak ada wala yarkun. Wa huwa shawab. Qala Syekhuna, ini Ibnu Taimiyah ya. Syekhuna di sini Ibnu Taimiyah ini maksud wa huwa shawab. Inilah pendapat yang benar. Wa hadzal bahwa wa qad muhammah fil hadis. Ya. Lafaz ini adalah kesalahan dalam hadis ini. Ya, wa huwa ghalat min ba'd ruwah. Apa? Kesalahan yang terjadi dari dalam periwayatan yang dilakukan oleh beberapa perawi ya. Globalnya karena apa namanya? Satu, Nabi mengizinkan ruqyah. Kemudian apa namanya? Ruqyah itu merupakan memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian di sini wajhu syahidnya di sini adalah apa? Fa'inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'al al-wasfa, Nabi menjadikan sifat-sifat ini alladzi istahaqqa biha ula, yang diterima oleh orang-orang ini membuat mereka masuk surga tanpa hisab adalah apa? Tahqiqut tauhid wa tajridihi, yaitu mewujudkan tauhid dan apa? Membersihkan tauhid. Fala yas'aluna ghairuhum ayyirqiyahum. Ya, mereka tidak meminta kepada orang lain untuk meruqyah diri mereka. Ya, meskipun nanti ada khilaf apakah ruqyah. Ya Allah alam bisawab, yang pendapat yang kami pegang adalah apa? Yang mengatakan ruqyah di sini ruqyah meskipun itu ruqyah syar'iyah. Ya, meskipun itu ruqyah. Karena ada yang mengatakan yang dimaksud ruqyah di sini ruqyah syirkiyah. Ya. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab ini. Beliau nanti menjelaskan tentang bagaimana ruqyah apa namanya? Kalau seandainya ruqyah itu ruqyah syirkiyah, ini maksud di sini ruqyah syirkiyah, maka apa bedanya 70 kelompok yang 70.000 ini dengan kelompok mukmin-mukmin yang lain, ya? Bukankah kemudian mukmin-mukmin yang masuk surga itu mereka juga bersih dari kesyirikan? Ya, seperti itu. Ya. Mereka tidak minta orang untuk meruqyah diri mereka, ya. Wala yatatayyaruna, mereka tidak bertatayur, ya. Karena ini bagian dari syirik. Wa tawakkaluna Allah wahdah, mereka bertawakal kepada Allah. Wa tarakuhum istirqa wa tatayur huwa min tamamit tawakkul. Ini ininya. Sebabnya mereka meninggalkan tidak meminta ruqyah dan tidak bertatayur itu adalah bentuk perwujudan kesempurnaan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sedikit aftah ya, sedikit bukankah ini juga seharusnya menjadi ini kita. Hari ini ketika sakit ya, mereka bolak-balik ya, ke dokter, sakit, ke dokter. Pernahkah kemudian mereka menghayati ya, doa yang kita baca, Allahumma isfi anta syafi. Adakah kemudian kita mengeluhkan dan mengadukan penyakit kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Meskipun tadi ya. Tidak ada tanafi antara ke dokter dengan mengeluhkan, tapi kemudian kadang karena perilaku kita sakit ke dokter, sehingga kita tidak memberikan waktu ya, bagi diri kita mengeluh penyakit kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Hadisnya sama. Kemudian al-bab, ini bab yang terakhir kita baca ya. Ini bab yang terakhir, ats-tsalits wa tsalatsun, bab ke-33, fi dzikri hasayatir rabb tabaraka wa ta'ala alladzina yadkhuluhumul jannah. Ya. tentang hasayat Rob. Hasayat itu kayak apa namanya, orang kalau ngasih ya, dengan telapak tangannya cuma dua ya, itu hasayat ya. Dan hadis ini juga dijadikan dalil tentang isbat sifatul yad bagi Allah Subhanahu wa taala. Fi dzikri hatayat ar-rabb tabaraka wa taala alladziina yadkhuluhumul jannah. Ya. Qala Abu Bakar wa Nabi Syaibah hadatsana Isma'il bin Ayyash an Muhammad bin Ziyad qala sami'tu Aba Umamah al-Bahili yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Rasulullah sallam ya Abu Umamah bin Ali mendengar Rasulullah sallam berkata wa'adani rabbi ayadkhulul jannah min ummati 70 alfan. Rabku menjanjikan kepadaku bahwa umatku yang masuk surga itu 70,000. Ma kulli alfin sab'una alfan la hisaba alaihim wala adzab. Ya. Jadi tenang saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 70,000 yang dimaksudkan dalam hadis ini tadi ternyata apa? Ternyata bentuknya bukan sebagai pembatasan. Ya. Karena di dalam hadis ini dijelaskan, ya, ma kulli alfin sab'una alfan, 1000 orang dari yang 70,000 tadi itu dia bisa menggandeng 70,000 berikutnya. Ya, jadi satu orang bisa menggandeng 70. Ya. Seorang bisa menggandeng 70. Ya. Wa thalathu hasayatin min hasayati rabbi, dan 3 hasayat tadi yang sudah kita jelaskan tadi min hasayati rabbi. Ini hasayat itu apa ya? Kalau kita terjemahkan apa, tangkupan tangan, tiga itu ya. Kemudian hadisnya sama hadis ke 273 halaman ke-273. Wa qala Tabrani hadatsana Ahmad ibn Khalid hadatsana Abu Taubah hadatsana Muawiyah ibn Sallam an Zaid ibn Sallam an sami'a Abu Sallam yaqul hadatsani Amir ibn Yazid al-Bakali ibn al-Bakali an sami'a Utbah bin Abdin As-Sulami qala qala Rasulullah sallam inna Rabbi azza wa jalla sungguhnya Rabbku ya menjanjikan kepadaku bahwa dari umatku yang masuk surga itu berapa, 70,000 tanpa hisab. Kemudian bagaimana 70,000 ini yashfa kullu alfin li 70 alfan. 1000 orang bisa memberikan syafaat 70,000 orang. Tadi 1 banding 7. Thumma yuhti rabbi tabaraka wa ta'ala bi kaffaihi thalath hatayat. Kemudian ya Allah memasukkan lagi dalam surga dengan hatayat tadi ya, 3 kali hatayat. Fakabbara Umar. Nah, ini saya membaca hadis ini karena saya ingin membaca poin ini. Fakabbara makmun Umar bertakbir. Ya Allah. Inna sab'ina al-awwal yashfa'uhumullah fi abaihim wa ummahatihim wa abnaihim wa asyairihim. Wa arju ayaj'alani Allah fi ahadil hatayatil awakhir. Insyaallah. Ini ketawaduan Umar subhanahu wa ta'ala. Atau ini juga khaufnya Umar radhiyallahu anhu. Wa arju ayya ja'alani Allah fi ahadil hatayat al-awakhir. Ya. Kalau kita membaca sirahnya Umar radhiyallahu anhu, Umar itu termasuk asyrah mubasyyaruna bil jannah. Ya, 10 orang yang ya, dijamin masuk surga. Afdalus sahabah ba'da Abi Bakrin. Sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar. Orang nomor dua yang mulia di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Umar bin Khattab. Ya, tapi ikhwati arsyadakum, ini bagaimana ketawaduan? Bisa ketawaduan, bisa khaufnya Umar. Bukankah kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman yang mengetahui orang-orang munafik dengan nama-namanya. Kemudian apa? Kemudian Umar bertanya siapa? Karena ditanya, Umar nanya tidak dijawab. Kemudian apa? Umar bertanya lagi. apakah saya ada di antara mereka? Ya Allah, aisyalin hadza ya Umar. Ya. Pertanyaan seperti apa ini wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya. Umar yang punya manakib, masya Allah, ya, bagaimana beliau adalah seorang yang adil, kuat dalam kebenaran, tegas dalam kebenaran, pahala jihadnya, fadilah, ya, punya khauf seperti ini. Ya. Bagaimana dengan kita? Pertanyaannya kan seperti itu, ikhwati asyhadu an la ilaha illallah, rahimakumullah. Bagaimana dengan kita? Jangan kita, sampai kita kemudian merasa aman dari azab Allah dan siksa Allah. Karena itu adalah apa namanya, tidak merasa aman dari azab dan siksa Allah SWT itu adalah bahan bakar kita untuk senantiasa beramal. Kemudian halaman 275, ya. Ini waqad rawahu Muhammad bin Sahal, ya, bin Askar an Abi Taubah Rabi' bin Nafi' bisnadihi waqala waqwafihi waqala Abu Sa'id fahusiba dhalika inda Rasulullah. Kemudian tadi yang 70 itu, yang seribunya itu bisa memberi syafaat kepada 70.000 orang. Kemudian ada yang mencoba menghitung di hadapan Rasulullah, ya, kemudian mengatakan jumlahnya fabalaqa arba'u mi'ati alfi alfi watis umyah, berarti alfnya dua kali berarti 4.900.000. Faqala Rasulullah SAW inna dhalika istaw'ibu insya'Allah muhajiri ummati, ya, jumlah itu mencakup, ya, apa namanya, muhajiri umati. Kemudian halaman 278, ya. Wa ashabu hadhil hasayat hum alladhina waqafu fi qabdatil ula subhanahu yawmal qabdatain. Yang mereka-mereka yang jadi mereka-mereka yang masuk dalam hasayah ini, tiga hasayat rob ini tadi, ya, ketika Allah ingin memasukkan mereka dalam surga, ya, mereka adalah orang-orang yang berada pada qabdatul ula subhanahu yawmal qabdatain. Ya. Jadi ada hadis bahwa inna Allah qabada bi yamini qabdatan wa ukhra bil yadil ukhra aw al ukhra bil yadil ukhra qala hadhihi li hadhihi wa hadhihi li hadhihi wa la ubali, ya. Jadi qabdah itu, kalau mau qabdah manusia, ya, saya kata qabdah itu seperti ini, ya. Jadi kelompok yang kanan untuk yang kanan untuk surga, kelompok yang kiri untuk yang, ya, yang neraka. Lah qabdah ini, hadis qabdah ini, ya, itu tidak bertentangan dengan salatu hasayat. Fa in tila fa kaifa kanu awalan qabdatan wahidatan tsumma saru thalath hasayat. Terus ada yang ini kan, ya, bagaimana mungkin qabdah, ya, kemudian menjadi tiga hasayat, ya, mal adad madzkur qila ar-rabb subhanahu wa ta'ala akhraja yawman qabdatain suwarhum ashbahahum, ya, wa qad ruya annahum kanu kadzdzar, ya, kadzar wa amma yaumul hasayat fa yakunu atamma ma kanu. Jadi globalnya seperti ini. Jadi ketika yaumul qabdah itu mereka seperti apa? Seperti, ya, seperti, ya, biji. Ya. Kemudian adapun yaumul hasayat, ya, itu mereka sudah sempurna, sudah penciptaannya sudah kembali seperti semula. Jadi ini tidak ada ta'aruf. Wallahu a'lam bissawab, ikhwati arsyadni asdakumullah rahimanallah yakum. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan saya dan kesalahan-kesalahan kita semua. Kemudian senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu, kita Allah masukkan ke dalam 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya. Toh kalaupun kita tidak masuk di kalangan 70.000 itu, ya, semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mendapat syafaat dari 70.000 itu, ya. Ya. Kalaupun tidak, ya, kalaupun tidak, semoga kita orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dengan tiga hatayat itu tadi. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah kumpulkan ana dan antum sekalian dan teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.